seorang memiliki dosa kezaliman terhadap saudaranya, dia bertobat, namun orang yang dia zalimi telah meninggal dunia, bagaimana cara minta maaf kepadanya? Cara dia meminta maaf adalah dia memperbanyak amalan salih supaya bisa menggugurkan dosa-dosanya, dan dia boleh bersedekah untuk orang yang dia boleh mendoakan orang yang meninggal itu dengan doa yang banyak, ya, agar supaya itu bisa menjadi penggugur kesalahan yang dia telah lakukan. Kalau nasihatkan kepada kami untuk terhindar dari ria dalam beribadah. Ini adalah penyakit yang semua kita mengkhawatirkan diri kita dari penyakit ini. Ya. Dan seorang di dalam mengobati dirinya itu perlu usaha, perlu upaya. Harus ada kesabaran, harus ada ketelatenan. Ya. Apalagi dia ada penyakit ria. Diri itu perlu dididik. Kata sebagian as-salaf, dulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ternyata ilmu itu tidak mau dituntut kecuali kalau hanya untuk Allah. Maka kami pun ikhlas di dalam melakukannya. Oke. Dan seorang ketiga ingin menghindarkan dirinya dari perbuatan riya, hal yang pertama dia selalu menghadirkan bahwa amalan apapun yang dia lakukan itu hanyalah bernilai kalau dia niatkan untuk Allah. Kemudian yang kedua, apapun pandangan manusia ketika dia melakukan amalan, maka pandangan manusia ini tidak memberikan arti di sisi Allah. Ya. Yang menjadi arti di sisi Allah adalah ia mengikhlaskan amalan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian as-salaf berkata, yang maknanya al-ilmu huwa al-anisu fil wahda wa sahibun fil khalwa. Ya, maksudnya seperti yang saya singgung sebagiannya tadi, bahwa ilmu itu ketika seorang sendiri dia bisa menemaninya, ya, dan dia adalah kawan saat dia berkhalwat, saat dia sendiri. Bagaimana dia dengan ilmunya dia bisa memanfaatkan sendirinya tersebut dengan hal yang mengarah kepada ketakwaan, ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tetap tunduk dan taat kepada penguasa padahal penguasa itu seorang perempuan? Ya, ini presiden kita laki-laki, ya. Ya, kalau presidennya perempuan baru antum tanya ke sini. Apa tetap tunduk dan taat kepada penguasa daerah seperti lurah, RW, RT dan semisalnya? Ya, sebenarnya peraturan-peraturan yang diterapkan di sini itu adalah hal yang diterap merupakan peraturan dari pemerintah secara umum. Ya, jadi mereka apa yang merupakan peraturan pemerintah secara umum ditaati. Ya, khususnya pada hal yang merupakan kemaslahatan untuk semuanya. Kemaslahatan untuk semuanya. Ya. RT misalnya minta semua di data ada kartu keluarga supaya ditahu siapa anggota keluarganya. Jangan sampai ada orang-orang tidak dikenal masuk dan membuat kekacauan di tengah mereka. Itu maslahat untuk semuanya. Ya. Dalam hal ini mereka ditaati. Tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Bagaimana keadaan orang yang beriman yang meninggal syahid di alam kuburnya tetapi masih meninggalkan utang di dunia? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang mati syahid diampuni semua dosanya illa ad-dain, kecuali hutang. Ya. Imam An-Nawawi ketika menyebutkan hadis ini, beliau menerangkan bahwa ini adalah isyarat bahwa seluruh dosa yang berkaitan antara dia dan antara makhluk itu ada perhitungan lain pada hari kiamat. Antara dia dan antara Allah diampuni, tapi antara dia dan antara makhluk itu ada perhitungannya, tetap diperhitungkan. Kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruhnya, maka dia akan dibantu nanti pada hari kiamat untuk menyelesaikan perhitungannya. Ya. Dibantu untuk menyelesaikan apa? Perhitungannya. Bolehkah kita memastikan kepada seorang bahwa dia adalah penghuni neraka, masuk neraka, karena orang tersebut menampakkan kufur akbar? Ya. Orang yang menampakkan kufur akbar itu dihukumi bahwa dia adalah kafir. Ya. Dianggap sebagai kafir. Dan orang yang kafir adalah kembali ke neraka. Jelas ya, itu hukum bagi orang yang melakukan kufur akbar. Nah, ini pertanyaan dari ikhwah ikut di internet dari Surabaya. Anda dulu ikut pengajian berpaham Mu'tazilah, tidak percaya syafaat, pelaku dosa besar kekal di neraka, takdir hanya sebab akibat, Lailatul Qadar tidak ada. Setelah keluar, ada beberapa teman ana yang telah tahu hal tersebut, tapi masih tetap di sana dengan alasan ingin berbaiki dari dalam. Kalau dia ingin memperbaiki, dia perbaiki dengan hal yang tidak merusak dirinya sendiri. Dengan hal yang tidak merusak dirinya sendiri. Jangan sampai dia menjadi lilin. Dia ingin menerangi orang lain, tapi dia sendiri membakar dirinya. Ya. Maka siapa yang ingin memperbaiki, dia perbaiki dengan hal yang tidak merusak dirinya. Hal yang tidak menjatuhkannya ke dalam syubhat. Ya, kalau dia sendiri baru keluar seperti yang disebutkan di sini, kewajibannya adalah dia mempelajari ilmu yang benar, mempelajari akidah as-salaf supaya dia kokoh di atas akidah yang benar. Dan orang-orang yang sebelumnya ada pemahaman yang keliru, itu harusnya lebih giat lagi mempelajari ilmu akidah. Iya. Sebab syubhat-syubhat yang ada di pada seseorang itu, paling sudah melekat, itu dikhawatirkan memberikan pengaruh padanya suatu saat tanpa dia sadari. Nah, di kisah perang Hunain, para sahabat Rasulullah keluar, orang-orang banyak dari mereka baru masuk Islam. Mereka melewati sebuah pohon disebut dengan nama Datu Anwar. Ya, pohon kaum musyrikin, mereka menggantung pedang-pedang mereka, mengambil berkah dengannya. Maka kaum muslimin berkata, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwar sebagaimana mereka punya Datu Anwar." Ini penyakit lama, keluar. Jelas ya, setelah mereka masuk apa? Masuk Islam. Maka background seorang yang terdahulu, pengaruh dia sebelumnya, itu kadang bisa memberikan dampak jelek. Maka harus dia perbaiki hal yang seperti ini. Abu'l-Hasan al-Asy'ari ini dia sudah rujuk kepada jalan yang benar. Dia sudah walaupun tadinya dia Mu'tazilah, Maturidiyah, kemudian dia bikin madhab sendiri, madhab Asy'ariyah. Lalu ia rujuk kembali kepada jalan as-salaf. Dan untuk rujuknya dia menulis 4 buku. Dia menulis 4 buku untuk rujuknya, dia menguraikan madhab as-salaf. Ada kitab Maqalat al-Islamiyyin, ya. Ada kitab al-Ibana, ada kitab Risalah ila Ahli Sabar. Dan ada kitab yang keempat saya enggak hadirkan sekarang namanya. 4 buku dia tulis. Bersama dengan itu masih ada napas-napas pemahaman terdahulunya dalam buku-buku itu. Sedikit napas-napas pemahaman terdahulunya di dalam buku tersebut. Karena itu sebagian para ulama kita ada yang mengatakan ini Abul Hasan tidak taubat benar. Ya. Dan ada yang berkata bahwa Abul Hasan taubat cuman pengaruh bid'ahnya yang dahulu masih mempengaruhi. Jadi saya kira pendapat yang lebih adil. Ya. Pendapat yang lebih adil. Jelas ya? Dan beliau, Masya Allah, bagus sekali menguraikan uraian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam banyak tempat di buku-bukunya. Tapi itu tadi, hati-hati dengan bekas-bekas akidah dia sebelumnya. Karena itulah, ya, siapa yang dulunya pernah jatuh di dalam sebuah bidang atau pernah ikut ya, mempelajari sebuah bidang, maka dia harus lebih giat lagi memperbaiki dirinya. Dia lebih giat lagi memperbaiki dirinya, memperbaiki dirinya di atas dasar akidah yang benar, yang mendidik dirinya di atas sunnah. Dirinya di atas sunnah. Siapa saja yang dibolehkan berijtihad dalam syariat, yang jika salah tetap diberi 1 pahala. Apa syaratnya? Ini pembahasannya nanti insyaallah taala di Doro Fikih, ada pembahasan ilmu usul fikih, kita akan terangkan di situ. Dan syarat-syarat orang yang berijtihad. Dan negara-negara Islam sekarang mulai diserang oleh orang kafir. Mulai di Afghanistan, Mesir, Tunisia, Libya, dan sekarang akan dimasuki oleh Yaman. Prancis mengatakan bahwa itu adalah perang salib. Apa nasihatnya untuk kami kaum muslimin? Saya pribadi sakit hati terhadap mereka. Ya, semuanya sakit hati. Kalau sakit hati ya, semuanya bersedih tentang hal tersebut. Cuma yang saya nasihatkan, yang pertama, ya itulah tadi saya ingatkan tentang pemberitaan-pemberitaan. Dan semua berita itu bisa disebarkan. Ya, sekarang negara-negara yang lain ini, kenapa dia ikut-ikutan? Itu gara-gara berita, korban berita. Ya, banyaknya orang melakukan demo-demo, itu semuanya korban-korban berita. Korban pemberitaan. Karena itulah hati-hati dari pemberitaan. Ya, dan tadi saya sudah terangkan bagaimana pijakan-pijakan yang harusnya dipijak oleh seorang muslim agar supaya dia kokoh di atas agamanya, tidak menyimpang. Ya. Dan khusus tentang masalah ini, kemarin juga sudah kita uraikan pembahasan ketaatan kepada penguasa. Ya. Dan bagaimana sikap yang terbenar di dalam hal ini. Ya Allah Ta'ala. Saya mendengar bahwa ada manhaj muwazanah. Apakah manhaj ini termasuk manhaj salaf? Tidak, ini bukan manhaj salaf. Ini manhaj ahlul bidah yang dibuat oleh sebagian orang di belakang ini. Mereka menulis buku-buku tentang hal ini. Ya, ada buku-buku dalam bahasa Arab ditulis tentang kaidah ini. Jadi mereka mengatakan kalau mengkritik, ya, jangan sebutkan kejelekannya saja, sebut juga kebaikannya. Sebut juga kebaikannya. Jelas ya? Ya, kalau mengkritik si fulan berbuat bidah, pelaku bidah, oh iya, tapi dia juga masya Allah, dia juga sholat, dia juga rajin puasa, dia juga begini dan begini, harus begitu. Ya. Ya, ini dimaklumi kerusakan madhab, ya, manhaj al-muwazan. Nah, keharusannya ayat Al-Quran banyak harus diperbaiki. Ya. Dalam Al-Quran surah, satu surah penuh tabbat yada abi lahabi wa tabb. Semuanya celaan terhadap Abu Lahab. Tidak ada pujian di dalamnya. Ada pujian di dalamnya? Hah? Tidak ada. Karena memang yang dimaksudkan adalah memperingatkan bahaya. Seperti orang yang jatuh. Apa? Kesalahan Abu Lahab ini. Jelas ya? Kalau disebutkan kebaikannya, tidak ada artinya diberi peringatan. Jelas ya? Oh ini, kamu perbuat bidah gini-gini. Tapi dia juga baik. Bersedekah ini. Akhirnya, gugur yang peringatannya enggak ada gunanya. Ya, mengambang. Jelas ya? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, ya. Dilihat kalau memang ada masalahnya diberikan peringatan. Disebut kejelekan kalau diperlukan disebut kejelekannya saja. Ya, adapun kebaikannya semua orang memahami tentang hal tersebut. Semuanya memahami. Jelas ya? Ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua, manhaj muwazanah ini manhaj mereka gunakan untuk lawannya kepada mereka. Ya, jadi kalau lawannya kepada mereka harus pakai muwazanah. Tapi kalau mereka sendiri kepada lawannya tidak ada muwazanah. Ya. Sikat saya. Jelas ya? Jadi ini sebenarnya ya hanya sekedar pembelaan diri saya dari sebagian ahlul bidah yang telah kita terangkan itu tadi. Saya mempunyai sifat gampang marah. Apakah ini termasuk bentuk kesyirikan? Wah, kenapa disebut bentuk kesyirikan? Gampang marah itu tabiat. Tapi tabiat yang tidak baik. Ya, karena itu harus dirubah. Suatu hari, ya, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nasihatilah saya. Kata Nabi SAW, la taqdar. Jangan kamu marah. Terus dia berkata, ya Rasulullah, nasihati lagi saya. Kata Nabi, jangan kamu marah, diulangi lagi nasihatnya. Ya, berapa kali dia minta diulangi, Nabi hanya mengulangi, jangan kamu marah. Nah, sebab ini jangan kamu marah, ini subhanallah kalimat yang ringkas dari Nabi ini, tapi mempunyai kandungan pelajaran yang sangat banyak sekali. Kandungan pelajaran yang sangat banyak. Ini, menunjukkan bahwa diri ini penting untuk dididik. Dan seorang itu, ya, harusnya memperbaiki dirinya dengan akhlak yang baik. Bagaimana cara mendidik anak yang bandel? Sampai saya putus asa. Nah, nasihat saya yang pertama untuk orang tua, dia banyak berdoa kepada Allah. hidayah di tangan Allah. Kemudian yang kedua, dia banyak menuntut ilmu agama. Ya. Sebab dengan ilmu, dia akan tahu bagaimana caranya untuk mendidik anaknya. Bagaimana menghadapi fitnah hormat bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya atau Pancasila? Ya. Sebenarnya harus dibedakan ya antara perkara-perkara yang mempunyai apa namanya titik-titik syar'i dan perkara yang sifatnya adalah urusan seorang rakyat di tengah negaranya. Ini dibedakan. Ya. Kalau masalah penghormatan kepada bendera itu adalah bentuk pengagungan. Bentuk pengagungan. Dari kaidah tauhid itu adalah hal yang dilarang. Babnya adalah bab saddud dari'ah. Menutup pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Menutup pintu mengantar kepada kesyirikan. Karena itu telah ada fatwa dari Lajnah Daimah dan ulama besar di Saudi Arabia memfatwakan tentang dilarangnya hal tersebut. Dilarangnya hal tersebut. Dan ini juga pernah difatwakan oleh sebagian dari komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, dan pernah juga ramai diberitakan. Jadi fatwa tentang pengharaman. Ya, bukan artinya kita mengharamkan hormat bendera, bukan artinya seseorang itu tidak tunduk kepada pemerintah. Kita tidak memberikan pengertian yang seperti itu. Ya. Sama dengan pemasangan gambar apa presiden dan wakil presiden. Gambar adalah hal yang dilarang. Gambar makhluk bernyawa adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah melaknat orang-orang yang menggambar dan tempat yang ada gambar di dalamnya tidak dimasuki malaikat dan seterusnya dari larangan. Tapi bukan artinya tidak dipasang, dia ada kebencian kepada penguasanya, tidak. Maka harus dibedakan antara dua hal. Hal yang seseorang itu bersikap karena tuntunan syariat, ya. Dan hal seseorang itu bersikap karena kebencian. Dibedakan antara dua hal. Ya, dan ini fikih tidak dipahami oleh orang-orang yang kerjanya hanya memberitakan saja. Ya, kerjanya datang pergi meliput, kemudian menyebarkan di berita. Ya, dan ini mereka yang menanggung dosanya. Sejauh mana berita itu membuat kerusakan dan membuat kejelekan untuk umat Islam dan membuat orang itu berburuk sangka kepada Islam dan umat Islam, maka orang yang menyebarkan berita itu juga menanggung dosanya hingga hari kiamat. Ya, maka jangan sampai seseorang itu jatuh di dalam hal-hal yang apa namanya bisa membawa kejelekan untuk dirinya sendiri. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ya permasalahan ini harus dibedakan ya antara hal yang seseorang itu menghindarinya karena sisi syar'i menurut dia dari sisi agama, ya, keyakinan, dan dibedakan antara hal tersebut dengan orang yang meninggalkannya karena apa? Karena kebencian kepada pemerintah. Ini dua hal berbeda. Dua hal berbeda. Orang yang meninggalkannya karena syirik syar'i itu harusnya dibiarkan. Ya, tidak ada hak untuk dilarang. Karena mereka menerapkan agama. Dan di Indonesia ini tidak ada peraturan yang melarang untuk seorang itu menerapkan apa? Dari pemahaman agamanya. Ya, dari pemahaman agamanya. Ya, ini yang saya nasihatkan kepada seluruhnya. Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kalimat dari seorang itu akan dihisab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia menjadi sebab di dalam apa namanya tercipta kejelekan di tengah manusia. Ya, innahu waliyyu dzalika. Ya, semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Baik, waktu sudah berlalu 10 menit. Ya. Untuk sementara baik, dengan ini selesai sudah ya. Kegiatan doa kita untuk pembahasan fikih dan insyaallah taala sebagaimana yang telah diumumkan kepada seluruh ikhwah bahwa pada Sabtu akan datang ya hingga 9 hari akan diadakan doa membahas ilmu fikih dan ilmu usul fikih ya dan tentunya saya menganjurkan pada seluruh ikhwah untuk menghadirinya dan berpartisipasi di dalamnya dan saya juga berharap kepada seluruh ikhwah untuk menjadi sebab di dalam kemudahan terselenggaranya acara ini. Karena memang dimaklumi bahwa di dalam pelaksanaannya ada apa? Ada keperluan-keperluan dan ada beban-beban biaya yang tentunya dituntut kepada semua pihak untuk berpartisipasi di dalamnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah didatangi oleh seorang sahabat yang meminta sebuah keperluan. Ya, dia berkata, ya Rasulullah, ya berilah saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keperluan sahabat yang satu orang ini, beliau menganjurkan kepada sahabat yang lain untuk bersedekah terhadapnya. Beliau menganjurkannya. Setelah beliau menganjurkan, maka berdirilah seorang sahabat memberi sedekah kepada sahabat ini, lalu diikuti oleh sahabat yang lainnya memberi juga kepada sahabat tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasan, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa beri contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Karena itu saya menganjurkan kepada seluruh ikhwah agar supaya ikut berpartisipasi di dalamnya. Ada keperluan-keperluan dari sisi biaya, ada keperluan-keperluan dari sisi materi secara langsung, ya silahkan antum bisa melihat apa yang antum mampu. Dan khususnya kalau hal tersebut kaitannya dengan umum, manfaatnya bisa dirasakan umum untuk kaum muslimin, apalagi penyebaran ilmu syariat sangatlah penting dan sangat dibutuhkan oleh umat, maka mendukung acara-acara yang seperti ini saya kira adalah suatu hal yang hendaknya kita berlomba-lomba untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan taufik dan inayahnya kepada kita semua dan menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang selalu membawa kebaikan, manfaat dan kebahagiaan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.